Sari Nandei, Putri Sari Nandei. Kenapa tangis matamu bangka? Aduh mama, kenapa tangis matamu bangka? Asap api masuklah di mata. Asap api masuklah.